sangang di hasa sadaku martangi yang tu jaho bade bata sileho hangoluani maroboti dosa sai jojo mangana hoshi korani daina masomu pasu pasu anakku siakamu asa sao sita sita laupa malu roha you tarpai maaf orang sasitong nasi aku gabe mabiara gabe mabiara patah hati orang sarong rahasin birohan hata maling ganito marang moa masokong hanuman nangani korong muroa mabagas pehu padamu. Jangan pernah lagi kau sakiti hatiku. kami pasuda rohaki lasu jono kiho majalang tangami lambok hata majalang tangaki sirang Thank you. Thank you. sirot kang kita.